الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih melanjutkan pembahasan seputar masail at-talaq dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa menjatuhkan talak 3 kali dalam satu majlis, maka yang sahih dari pendapat para ulama bahwa talak 3 telah jatuh dan dihukumi sebagai talak bain, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai seorang yang menzalimi dirinya sendiri. Maka jangan dia mencela kecuali dirinya, sehingga ini mengharuskan seorang muslim untuk bersikap lebih hati-hati, berpikir sebelum berbuat, tidak menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu majelis yang menyebabkan dia menzalimi dirinya dan menyebabkan dia menyesal di masa-masa yang berikutnya. Kemudian talak bid'ah yang lainnya, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang mengalami masa haid. Telah kita terangkan bahwa ini termasuk talak bid'ah, yang apabila seorang melakukannya maka dia berdosa. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apakah ketika seorang menjatuhkan talak di saat istrinya mengalami haid, apakah talak tersebut hukumnya sah? Maka ini juga termasuk di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Mayoritas atau jumhur ulama berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan sebagai talak bid'ah, menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya mengalami masa haid, hukumnya sah dan talak tersebut teranggap. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan diterangkan oleh Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, diterangkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa'in talaqa lil bid'ah wa huwa ay yutalliqaha haidan aw fi tuhrin asabaha fi athima wa waqa'a talaquhu fi qawli 'ammati ahli al-'ilm. Apabila seorang menjatuhkan talak bid'ah, yaitu menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid atau dalam keadaan suci, namun tidak terjadi apa dalam keadaan suci di mana seorang telah mendatangi istrinya, maka dia berdosa. Dia melakukan perbuatan dosa. Namun kata beliau, wa waqa'a talaquhu, hukum talaknya sah. Meskipun dia berdosa, tapi hukum talaknya sah. Ini menurut pendapat keumuman mayoritas para ulama. Bahkan disebutkan oleh Ibn al-Munzir dan Ibn Abdul Barr rahimahumullah, mereka mengatakan, lam yukhalif fi dhalika illa ahlul bid'a wal dhalal. Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, bahwa mentalak wanita yang dalam keadaan haid hukumnya sah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, orang yang sesat. Ini yang masyhur pada masa itu, yang menyelisihi pendapat keumuman para ulama ini dan mengatakan bahwa mentalak seorang wanita yang dalam keadaan haid tidak dianggap talak. Ini yang masyhur diucapkan oleh ahlul bid'ah. Sebagian menyebutkan dari ini, Hisham ibn al-Hakam, dan dia dari kalangan al-Rafidah al-Mushabbihah. Demikian pula dari kalangan Syiah, mereka mengatakan bahwa tidak terjadi talak dan tidak teranggap. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab dalam sahihnya, babun idza tuliqatil haidu ta'taddu bidzalika at-talaq. Apabila wanita yang dalam keadaan haid dicerai, maka teranggap bahwa perceraian itu hukumnya sah. Sebagian para ulama, dan pendapat tersebut sebagaimana yang disebutkan, bahwa ada pendapat dari kalangan sebagian ahlul bid'ah, namun pendapat ini sebagian menisbatkannya kepada sebagian para sahabat dan dari kalangan tabi'in. Ada yang menisbatkan kepada Ibnu Umar bahwa Abdullah Ibnu Umar mengeluarkan fatwa tidak jatuhnya talak jika seorang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Demikian pula dari kalangan ulama mu'asirin seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka berpendapat bahwa tidak jatuh talak apabila seorang mentalak istrinya yang sedang mengalami haid, dengan alasan bahwa menjatuhkan talak di masa haid adalah mentalak istri dalam menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentalak istrinya di masa iddah, di saat yang tepat untuk menceraikan. Namun ini menyelisihi, sehingga dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dan terjatuh ke dalam perkara yang haram menyebabkan rusaknya dan batilnya menjatuhkan talak tersebut, sehingga tidak teranggap. Ini alasan para ulama yang berpendapat bahwa menjatuhkan talak bid'ah hukumnya tidak sah. Yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pun yang dikuatkan oleh penulis kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bahwa talak terjadi, hukumnya sah, meskipun dia berdosa. Meskipun dia berdosa karena melakukan talak bid'ah, dia menjatuhkan talak pada masa yang tidak dianjurkan, tidak syariatkan seorang untuk menjatuhkannya. Namun ketika telah terjadi, dia menjatuhkannya, maka mayoritas para ulama mengatakan sah. Dan mereka berhujjah dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika istrinya sedang mengalami haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melalui Umar bin Khattab, muruhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Perintah merujuk istri menunjukkan bahwa talak telah jatuh. Kalau seandainya tidak terjadi talak, maka tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuknya. Falyuraji'ha. Diterangkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam Al-Hawi Al-Kabir ketika menyebutkan hadis Ibnu Umar, kata beliau, fa mawdi'u ad-dalil minhu annahu amara birraj'ati mujibun liwuqu'i talaq li'anna ar-raj'ata la takunu illa ba'da at-talaq. Maka sisi pendalilan dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk merujuk istrinya. Merujuk istrinya. Dan ini mengharuskan atau menunjukkan jatuhnya talak. Karena diperintahkan untuk merujuk. Sebab yang namanya raja'ah, merujuk itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah terjadinya talak. Muruhu fal yuraji'ah. Maka ini dalil yang sangat kuat yang dijadikan sebagai hujjah jumhur ulama. Memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa kejadian Ibnu Umar tersebut disebutkan dalam sebagian riwayat wala tuhsabu alaihi tatliqah, tidak dianggap sebagai talak, bahwa talak itu jatuh. Namun riwayat tersebut tidak sahih. Riwayat tersebut tidak sahih. Yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk merujuk kembali istrinya. Maka ini menjelaskan bahwa yang sahih dari pendapat para fuqaha adalah pendapat jumhur ulama, bahwa talak yang dijatuhkan secara bid'ah meskipun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jika terjadi maka hukumnya sah. Ini wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan seputar permasalahan talak. Dan berikutnya, meskipun masih berkaitan, kita akan masuk pembahasan tentang ahkam ar-raj'ah. Hukum-hukum bagaimana cara seorang merujuk kembali dengan keluarganya. Sampai di sini insyaAllah. Akhir da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.